gila dari itik sampai korok minta hujan tiba-tiba kalau masuk pesta, yeah, bikin dong lebih panas goyang sampai marah, yeah. Hey nona manis, asal dari Tobelo, kalau dong bagoyang sotara ada yang mau blok manis manis cantik, bikin semua tertarik telan CU kancang. Bagaimana ya mau jelaskan, sulit itu. Bikin semua tertarik setelan CU kancang. Tabalah. Manis cantik tanpa diukur, banyak yang so jatuh hati, cek baku cek janda di bawah.